Ya, kata beliau, walhasilu anna an tutmaru. Nah, ini annya itu mimbabil hikayah. Dia jadi tidak beramal. Dia ditaruh aja gitu. Dia enggak beramal ke tutmar. Maka kesimpulannya an tutmaru, dia diitmarkan, disembunyikan ba'da salasati min hurufil jari wallami wa kayat ta'lil wa hatta wa ba'da salasatin min hurufil atfi wa hiya alfa'u wal waw wa'au. Maka kesimpulannya an tersebut disembunyikan setelah tiga huruf jar. Setelah tiga huruf dari huruf jar, huruf lam, huruf kai ta'lil. Kemudian dan hatta. Ya, kemudian an tersebut juga disembunyikan di tutmar wajib dari tiga huruf ataf, alfa, wal waw, wa'au. Sudah? Ya, bisa dipahami sini? Nah, sekarang kita masuk ke jawazim. Qala rahimallahu ta'ala asin haji. Al-jawal jawazimu samaniyata asyara. Jawazim itu ada 18 amil-amil yang menjazmkan. Wahia lam, walamma, wa'alam, wa'alamma, walamul amri wad-du'ai, wala fi an-nahyi wad-du'ai, wa'id, wama, waman, wa mahma, wa'idma, wa'ayu, wa'mata, wa'ayyana. Ya. Wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idza fi syi'ri khassatan. Nah, kita bahas sedikit dulu ya. Nah, waktunya enggak cukup. Nah, kita bahas sedikit dulu. Maka jawazim yang menjazmkan fi'il-fi'il mudhari itu ada 18. Yaitu lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, lamul doa. Lamu dua itu sebenarnya hakikatnya sama seperti lamul amr, cuma ditujukan kepada Allah. Walamu nahi, walamu doa, lamu doa sama itu juga, ya sebenarnya lamu nahi, cuman kita minta ke Allah. Wa'in dan seterusnya. Nah, kita bahas dulu. Nah, tadi Pak Ahmad ya yang baca ya. Nah, sekarang anaknya, anaknya Syekh Ainur, anaknya tersayang nggak Pak? Enggak. Kalau saya jadi bapak mah saya gebukin mulu coba. Bader banget nih mah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarhu Allah ay jaziman wa yaqismani ismun yajzimu fi'lan wahida ismun yajzimu fi'lan wa akhiruhu wa akhiruhu litulil kalam walladhi yajzimu fi'lan wahidan sitakun. Baik, ini dulu. Ya, wal jawazimu samaniyata asyara. Jawazim itu 18. Ya, kata Ibn Qasim, ay yaitu jaziman. Ya. Yang menjazimkan itu ada dua macam kisman. Ada kismun satu bagian yang yajzimu fi'lan wahidan, yang menjazmkan satu fi'il. Nah, ini kelompoknya berarti dari lam sampai sampai lamu du'a itu. Ya. Nah berikutnya, ya ada kismun yajzimu fi'lain. Ada ya kisim dari jawazim ini yang menjazmkan dua fi'il. Nah, tuh jazm aja bisa jazmkan dua fi'il lah buah kila. Bisa dua di jazm beramal dua. Nah, barakallahu fi. Wa akharuhu dan beliau. Beliau Ibnu Ajurrum Asin Haji mengakhirkannya daripada nawasib sebelum masuk nanti ke babul fa'il, ya. Kenapa beliau mengakhirkannya? Ya litulil kalami alaih, karena panjangnya pembahasannya. Ya, kalau nawasib kan enak cuman 10. Ya, kayak bahasan kita kemarin sekali pertemuan kelar nawasib. Ya, mulai andep dep dep dep dep dep kelar, tahu-tahu ya au bi makna ila atau ila. Ila atau ila. selesai. Nah, kalau jazm ini panjang. Kita bahas satu-satu yang menjazmkan satu fi'il. Nah, terus yang menjazmkan dua fi'il. Walladhi yajzimu fi'lan wahidan sittatun. Nah, yang menjazmkan satu fi'il itu ada enam. Terus qala Ibnu Ajurrum wa hiya lam wa lamma. Lam dan lamma. Nah, gantian dibaca sini. Abu Aqila al-Muwahhid. Berikutnya, ya, bahwa beliau Ibn Ajur membahas yang pertama lam dan lamma, lam dan lamma, ya. Maka falam kata beliau harfu jazmin ha'afun, falam harfun ya jazimu al-fi'l al-mudari'a. Ini perhatikan ini, wah, kalau lam itu dia adalah huruf, ya, maka antum mengi'rabnya nanti kalau antum mengatakan lam. Lam yaktub Zaidun ad-Darsa, maka lam harfun. Harfun, ya, harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Di harfu jazmin artinya menjazmkan fi'il mudhari, khusus fi'il mudhari. Wa nafyin menafikan adanya hudus, hadas dari makna fi'il tersebut. Wa qalbin dan membalik. Tadinya misalkan yaktubu Zaidun ad-Darsa, dibalik jadi enggak nulis. Lam yaktub, jadi dibalik, tidak nulis. Hakada. Wajazimul fi'il al-mudari'a wayanfi ma'nahu, dan menafikan maknanya. Ya, semisal tadi yaktubu Zaidun ad-Darsa, Zaid menulis pelajaran, ini kan isbat, jadi dinafikan. Ya. Nah, wayuqallibuhu ilal mudi, dan membalikannya lam tersebut, dia kan masuk ke fi'il mudhari. Nah, ma' fi'il mudhari yang tadi maknanya mudhari dibalikan ke makna mudi, ya, dibalikan ke makna fi'il madi. Ya, jadi yaktubu Zaidun ad-Darsa lam yaktub, lam yaktub Zaidun ad-Dars, berarti ke makna lampau, jadi sebelum Zaid belum menulis. Hakadha. Ya. Nahu lam yarid wa lam yulad. Ini dia. Nah, dikasih contoh ini, dia masuk ke fi'il mudhari yang bina lil ma'lum atau bina lil majhul. Nah, semisal yarid, nah, ini bina lil ma'lum atau bina lil majhul. Yulad. Nah, lam yarid wa lam yulad. Maka yarid dan yulad itu majzum bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya. Walamma berikutnya lamma itu mislu lam, semisal dengan lam. Berarti kalau semisal dengan lam gimana? Berarti dia harfun, ya. Kemudian dia ya harfu jazmin wa nafyin, menafikan juga. Kemudian wa qalbin, membalikkan yang tadinya sudah jadi belum. Nah, yang tadinya mudhari jadi madi. Kemudian perbedaannya apa? Lakin an-nafyu bila. Tetapi penafiannya itu dengan lam. Yakunu maqtu'an anil hal. Wa bilamma yakunu muttasilan bihi. Nah, kalau lam ya dia maqtu'an anil hal. Maka fi'il mudhari' yang terkena dengan lam maka menjadi terputus. Anil hal, hal itu al-an maksudnya. Dari saat ini juga. Ya, dari saat ini juga. Yaktubu ad-darsa, Zaidun yaktubu ad-darsa, Zaidun lam yaktub ad-darsa. Jadi terputus mulai saat itu juga. Anil hal. Wabilamma yakunu muttasilan bihi. Dan dengan lama fi'il mudhari tersebut langsung bersambung dengannya. Nahu walamma ya'tihim ta'wilan. Tak ta'wiluhu, dan takwilnya tidak datang kepada mereka. Watan faridu lama bijawazi hadfi majzumiha. Nah, khusus lama itu dia punya tanfarid, ya. Apa namanya? Dia punya kekhususan. Dia punya kekhususan, ya, tersendiri, yaitu dia boleh menghadaf majzumnya, fi'il mudhari yang majzumnya. Kayak antum ditanya, hal akal tak? Lama. Nah, fi'il mudhari-nya mana majzumnya? Tak ada. Nah, dihadaf. Ya, hal Zaidun, ya, hal Zaidun yaktubu ad-darsa lama. Nah, ini sudah cukup. Ya. Baik. Hal anta mutazawid ya Marwanto? Lama. Antara rajul mutazawid ya Marwanto? Lama. Lama. Masih lama gitu, ya. Masih lama. Hah, apa? Nah, itu ya sudah paham sini. Nah, berikutnya tafadhol Pak Adri. Nah, ini baru ini. Tafadhol Pak Adri. Qala rahimahullah bil hasiyat alam ya lam lakin zidat alaiha al hamzatu bit taqrir nahu alam nashra wa lamma hiya lamma asabiqatu lakin zida alaiha al hamzatu lit taqrir nahu alam uhsin ilaika. Ana masyaallah. Nah, berikutnya alam. Alam dan alam ma. Nah, alam itu hiya lam, aslinya lam. Lakin zidat alaiha alhamzatu litaqrir. Ya. Ya, tapi ditambahkan pada lam tadi hamzah untuk apa? Litaqrir, untuk semakin menetapkan. Ya, untuk semakin menetapkan. Misalnya begini, alam nasrah laka sadrak. Ya, alam nasrah. Atau misalkan begini, ya. Nah, saya berkata kepada Ainur misalkan. Ya. Alam, ya, misalkan alam ta'mal amalan salihan ya Ainur. Nah, itu berarti untuk mentakrir, alam ta'mal amalan salihan ya Ainur. Nah. Wa alamma aya lama huwa lama asabiq. Nah, ini lama yang tadi. Nah, yang tadi barusan kita bahas. Lakin zida alaiha alhamzatu litaqrir. Sama akan tetapi ditambahkan pula hamzah untuk mentakrir. Nahu alamma uhsin ilaik. Maka uhsin itu majzum bi alamma. Nah. Berikutnya qala walamul amri wa du'ai. Berikutnya dan lamul amr dan lamud du'a. Nah, ini. Ya, ini jawazim berikutnya. Lamul amr dan lamud du'a. Apa sih, sorry, ya, mau berangkat kerja dia. Masih cukup enggak waktunya baca? Masih. Liyunfik. Liyunfik du sa'atin min sa'atihi. Walam du'ai wa hiya lamul amri. Lakin sumiyat du'aiyatu ta'tiban. Ta'adduban. Wa du'ahu wa aqrabu min adna lil a'la. Liyaqdi. Majzum. Liyaqdi. Liyaqdi alaina rabbuka. Al-iltimas. Limusawika. Li kada. Lita'ala kada. Awil khaira. Namu. Fal yumjid lahu rahman. Apa majrur tahdidi? Tahdidu. Nah. Ya, berikutnya. Lamul amr dan lamul doa. Lamul doa itu hakikatnya lamul amr. Tapi karena diperuntukkan untuk berdoa, kita mengi'rabnya dengan mengatakan lamul doa. Songong banget kalau mengatakan lamul amr. Ya. Baik. Contoh. Ya, kata sahibul hasyiah. Walamul amr huwa at-talab minal adna minal a'la lil adna. Nah, lamul amr adalah tolak tuntutan dari yang tinggi ke yang bawah, dari yang atas ke yang bawah. Liyunfik dhu sa'atin min sa'atih. Nah itu Allah berfirman kepada kita itu, dari yang tinggi di atas ke kita yang di bawah, yang makhluk dari khalik. Liyunfik. Nah, ini kalau terjemahan kita enggak keluar ini. Biasanya kalau di terjemahan kita liyunfik hendaknya gitu. Padahal itu perintah. Hendaknya di terjemahan kita enggak keluar. Padahal kalau kita maknai yaitu perintah fil amr. Maka mesti harus dzu sa'atin, orang yang memiliki kelapangan rezeki, dia mesti harus menginfakkan ya keluangan rezeki dia dari kelapangannya kepada keluarganya. Ya. Bisa dipahami sini? Berikutnya lamud doa. Lamud doa itu lamul amr. Ya, lakin sumiyat, akan tetapi dinamakan lamud doa kenapa? Ta'aduban. Dalam rangka kita ya beradab kepada Allah. Nah, lamud doa ini apa? At-talab minal adna lil a'la. Talab permintaan dari yang bawah makhluk kepada al-a'la yang maha tinggi, yaitu Allah. Ya, ini nih lihat nih. Liyaqdi alaina rabbuk. Nah, ini perhatikan ya ikhwan. Liyaqdi alaina rabbuk, ini ucapan siapa? Masih ingat enggak antum? Ya, ucapan siapa ini? Ini kan di Al-Qur'an ya. Ya, ucapan ahlun nar, penduduk neraka yang enggak tahan sama siksa, akhirnya bilang kepada malaikat neraka, penjaga neraka, "Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, penjaga neraka. Ya, mereka curhat ke penduduk, ke penjaga neraka, karena udah gak tahan ahlun nar curhat, "Ya Malik, riak di alaina rabbuk." Nah, oh, penduduk neraka aja punya adab. Punya adab. Punya adab ya. Pakai ngomong ke malaikat pakai lamun doa, "Riak di alaina rabbuk." Terjemahan ke kita pun juga, "Wahai Malik, ya hendaknya," oh enggak keluar juga terjemahan ke kita. "Rabbmu harusnya mematikan kita saja," gitu. Kita udah enggak tahan. "Jangan dimatiin, dihidupin, dimatiin, dihidupin." Nah, itu mereka pengennya mati aja udah. Kan penduduk neraka gitu. La yamutu wa la yahya, gitu kan? Tidak hidup, tidak mati. Ya, mati hidupin lagi, siksa lagi. Tuh, penduduk neraka aja, lihat i'rabnya, lihat. Nah, ini ucapan penduduk neraka nih, Allah kutip di Al-Qur'an. Lamud du'a, tuh ahlun nar aja punya adab. Nah. Yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bila min du'a, wa lamatu jazbihi hadful ya. Ya, dihadap ya wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Kasrah yang ada pada sebelum ya itu jadi dalil bahwa yang dihadap adalah ya. Alaina jar majrur muta'alliq dengan yaqdi. Ya. Kemudian rabbuk fa'ilun rabbu wa huwa mudhaf kaf dhamirun mudhafun ilaih. Mabni 'alal fath ya fi mahalli jarrin atau mahalluhu jarrun. Taib. Awil iltimasu. Iltimas itu apa? Perintah, tolap, ya, dengan yang kepada yang selevel dengan yang selevel. Kaulika, semisal ucapan Anda kepada orang yang setara dengan Anda, litaf al-kada, hendaknya kamu melakukan ini. Ya, taib. Atau khabar, nahu fal yumdit lahu rahmanu ya madda, au tahdid nahu faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Taib. Fal yumdit lahu rahman, maka yumdit di sini fi'il mudhari' majzum dengan lamul amr, ya. Lamul amr apa lamul iltimas ini? Lamul amr, ya. Ya. Faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Ya. Faman syaa yaitu man, ya. Ini isim syartiyah jazimah. Syaa fi'lun madi. Ya. Fi'lun madi. Fal yu'min, maka fa itu fa waqiah atau fa rabithah, ya. Fa waqiah itu apa namanya? Fa waqiah fi jawab syart, ya. Maka yu'min majzum bila mil amr. Wa man syaa falyakfur, sama ini juga. Wala finnahi wa du'a. Kemudian amil jazm yang lainnya, la finnahi wa du'a. Ya. La finnahi wa du'a, tafadhal dibaca Marwanto. Wala finnahi la taqaf la tu'tin wala fi du'ai wa hiya la nahiyya walakin ta'adduban nahu la tu'akidna wa hayri wa hadhihi a'ilu ma yajizimu fi'lan wakidan. Nah, berikutnya wala fin nahyi wa du'a. Ini disebut dengan la nahyun. La nahiyah. Ai la. Itu la. Ya, al musta'malatu fin nahyi, yang digunakan pada an nahyu. Contoh la takhaf. Contoh la takhaf. Takhaf di sini fi'lun mudhari majzum bila nahya wala matu jazmihi asukun, ya. Asukun kan dia asli khafa ya khafu, ini enggak mungkin karena fa-nya sukun, kalau ada alif sukun, dua sukun berjumpa enggak mungkin, maka sukun yang pertama dihilangkan yaitu alif. Sama antum qala yaqulu, nah itu kan wawu sukun. Yaqul, kalau antum mengatakan yaqul, wawu sukun, lam sukun, enggak ada faedahnya, maka dihadaf, ya, huruf illah yang sukun tadi. Yakul, lam yakul. Ya, apa tuh Syekh Habib? Minta dikasih tahu kalau sudah berangkat. Aw iltimas, kakau lika nindadirika. Atau lam nahya, tapi ini bukan nahya, tapi lam iltimas. Sama kayak tadi, lamul amr diperuntukkan untuk yang selevel, la iltimas. Nah ini juga la iltimas, misal ucapan Anda kepada orang yang setara dengan Anda, la taf al kada, ya, au tahdid, ancaman, la tu'tini, ya. La fi du'a wala fi nahya wala wahya la nahya. Kemudian lamu du'a itu aslinya nahya, tapi dinamakan lamu du'a kenapa? Ta'adduban, karena dalam rangka beradab. La tu'akhidna. Nah, ini kita mengatakan kepada Allah. La tu'akhidna, ya Allah jangan engkau adab kami, siksa kami. Maka jangan dikatakan la nahiya, la larangan. Emangnya kita siapa ngelarang-larang Allah? Nah, tetapi kita katakan la mudu'a. Wa hadhihi akhiru ma yajzimu fi'lan wahidan. Inilah akhir dari huruf-huruf yang menjazmkan satu fi'il. Nanti berikutnya insyaallah pembahasan berikutnya yang menjazmkan dua fi'il. Cukup ya? Kita selesaikan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Betul. Ya.